نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين إخواتي في الله رحمني الله وإياكم سمغى الله سبحانه وتعالى سننتياسها mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Selamat banyak dan tidak terhingga nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan nikmat yang ada pada kita menjadi wasilah, perantara yang dengannya kita bisa menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah, qudwah yang sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan al-istiqamah dalam kehidupan kita, dalam meniti jalannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Hadirin, ikhwati fillah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita semuanya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan sekian banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya, kita semuanya mengerahkan apa yang kita miliki untuk menghitung nikmat Allah, sekali-kali tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. dan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dari tangan yang dengannya kita menggenggam, kaki yang dengannya kita melangkah, dengan mata kita melihat, dengan hidung kita dan mulut kita, sekian banyak dan sekian waktu kita menghirup udara, yang kesemuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menuntut apakah amanah Allah yang telah Allah anugerahkan menjadi sebab kebaikan, ataukah menjadi sebab semakin jauh diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan hukuman dari setiap kesalahan yang kita lakukan, tentunya tidak akan tersisa satupun di antara kita di atas muka bumi ini. Dan sungguh maha luas rahmat Allah, kalau Allah mengingatkan wa ya'fu 'an katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sekian banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat menawarkan ampunan. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yabsutu yadayhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, "Liyatuba musii'an nahar." Yang dengannya Allah akan memberikan ampunan kepada mereka pelaku dosa di siang hari. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'an layl, yang dengannya Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan subhanallah, dari setiap nikmat yang Allah berikan, tentunya tidak terhingga dosa yang kita lakukan, khianat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teramat banyak kaki kita melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teramat banyak tangan kita menggenggam atau melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teramat banyak telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teramat banyak mata kita melihat sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh teramat banyak lisan kita telah berucap dengan sesuatu yang dibenci dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kalau kita berkeinginan untuk menghitung dosa, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari satu nikmat yang Allah anugerahkan, lisan, maka teramat banyak hadirin dan hadirat ucapan, perkataan, ataupun lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita, yang tidak Allah ridhai apa yang kita ucapkan, dan dosa akan semakin bertambah setelah ucapan-ucapan yang muncul dari kita merupakan ucapan-ucapan yang menyakiti kaum muslimin, yang menyakiti kaum muslimin, atau yang dengannya dia mencacati, mencederai kehormatan kaum muslimin, tentunya akan bertambah dosanya. Kalau seandainya dosa antara kita dengan Allah dari dosa yang kita lakukan, maka ada kalanya Allah mengampuninya atau Allah memberikan ketentuan apa yang Allah kehendaki. Akan tetapi kesalahan kita kepada saudara kita, apakah dalam urusan duniawiyah ataukah dalam kehormatan saudara kita, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni sampai ditegakkan kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali pada saat ini Allah lapangkan dada kita, Allah buka hati kita untuk kita meminta maaf kepada saudara kita dari kesalahan yang kita lakukan, atau kita mengembalikan sesuatu yang telah kita ambil dari saudara kita. Hadirin dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kali ini secara ringkas izinkan kami untuk menyampaikan pembahasan secara ringkas yang berkaitan tentang hifdzul lisan, kewajiban bagi setiap kita untuk menjaga salah satu nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar dari sisi tentunya yang sifatnya berada dalam kehidupan kita, walaupun tentunya puncak kenikmatan adalah keimanan, keislaman yang telah Allah anugerahkan. Tapi di antara nikmat yang besar dari nikmat duniawiyah adalah lisan yang ada pada kita. Dan amat banyak tentunya hadirin, kalau seandainya seseorang tidak menjaga lisannya, akan menggerembakkan dalam kesyirikan atau kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tidak menjaga lisannya, dia terjerembab dalam ragam al-kabair, dosa-dosa besar, ataupun dosa-dosa kecil. Tidak salah kalau seandainya dikatakan oleh para syarat, dikatakan oleh Umar bin Khattab, atau dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, lisanuka asaduk, lisanmu, mulutmu adalah macammu. Kalau seandainya in atlaqtahu, kalau engkau lepaskan, maka sungguh dia akan menerkammu. Tapi kalau seandainya kita menahannya, fa'in ansyattahu, kalau kita berupaya untuk menahannya, hal saja, dia akan menjaga kamu. Dia akan menjaga kita. Makanya hal ini, rahimani Allah wa iyyakum, Allah telah ingatkan kepada kita semuanya tentang nikmat yang agung. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu bayan. Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita menyampaikan keterangan, bagaimana lisan kita bisa mengucapkan kata-kata. Itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga demikian firman Allah yang lainnya, alam naj'al lahu syafatain, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah berikan untuk kita lisan dan dua bibir yang ada yang dengannya semakin sempurna kita berucap, kita mengeluarkan lafaz dari mulut kita. Maka dengan lisan yang Allah anugerahkan, ada kalanya seorang mencapai puncak yang paling tinggi dalam kehidupannya, dan di akhirat kelak dia mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya dengan lisan dia mendapatkan kehinaan yang paling hina di kehidupan dunia, dan kelak di akhirat mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan padanya seseorang yang tidak menjaga lisannya, terjadi sekali dia dalam mengucapkan ucapan, tetapi ucapan itu menjadikan Allah murka, yang kemudian dengannya Allah seret orang ini ke dalam neraka. Alhamdulillah. Tapi ada kalanya seorang berucap dengan sebuah ucapan yang Allah ridha dengan ucapan itu, dan dengannya Allah memasukkannya ke dalam syurga. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan, tetapi jazanya yarfa'uhu Allah biha darajat. Seorang yang berbicara bil kalimah, dengan satu kalimat yang dia ucapkan, dari kalimat yang dicintai Allah, yang dengannya Allah ridha, dalam keadaan ada kalanya orang ini berucap la yulqi laha balan, seakan-akan dia hanya sekedar mengucapkan, sekedar mengucapkan lepas daripada mulutnya, tetapi kalimat itu adalah kalimat yang diridhai Allah, yang pada akhirnya dengannya Allah mengangkat sekian derajat hambanya. Tetapi sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah, ada seorang hamba yang berucap dengan satu ucapan, dengan satu kalimat, tetapi kalimat itu adalah kalimat yang murkai Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada kalanya dia mengucapkan dengan tanpa menyadari apa yang dia ucapkan, tetapi akibatnya yahwi biha fi jahannam, dengannya orang yang akan tergincirkan, terlemparkan ke neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Demikian diingatkan hadirin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya lisan merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan, yang bahkan kebanyakan seseorang akan diazab atau akan masuk ke dalam neraka di antara disebabkan dengan lisannya. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu merupakan kesempurnaan keislaman seseorang ketika dia sanggup menjaga lisannya, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang ketika dia sanggup untuk menjaga lisannya, tidak menyakiti saudaranya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Saudara muslim adalah tatkala saudaranya kaum muslimin selamat daripada lisannya dan selamat daripada gangguan tangannya. Demikian diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadapnya hadirin, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita semuanya menjaga lisan. Apa yang kita sampaikan di dalam mukaddimah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaan ketakwaan merupakan contoh ayat yang kita dituntut untuk menjaga lisan kita, dan hendaknya kita berucap dengan ucapan yang benar. Halo para salaf, senantiasa memikirkan apa yang dia ucapkan, dan bahkan ada kalanya mereka berkata, tidaklah aku mengucapkan suatu ucapan kecuali aku siap untuk mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Ucapan yang mereka ucapkan tentunya merupakan contoh bagi kita dalam hasbul lisan. Takut dari apa yang mereka ucapkan, tidak sekedar mereka menjadi mendapatkan murka dari Allah atau menjadikan Allah murka, tetapi ada kalanya bahkan mereka khawatir kalau apa yang mereka ucapkan menyakiti saudaranya, menyakiti saudaranya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkata dengan ucapan yang benar. Sebagaimana perkataan al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, qawlan sadida ay mustaqiman la wijada fihi wal mihrab. Ucapan yang lurus, ucapan yang tidak berkelok-kelok, ucapan yang tidak menyeleweng, terjaga dan dijaga tentunya apa yang dia ucapkan dengan ilmu yang ada. Dan hadirin rahimakumullah wa iyyakum, subhanallah, ketika kita menjaga lisan, jazanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir sangat besar. Biarlah seseorang menjaga lisan dan berucap, tatkala dia berucap dengan ucapan yang benar, Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan benahi amalan-amalan kalian. Subhanallah, rahasia kehidupan yang sangat agung dalam kehidupan seorang muslim. Kalau dia jujur ingin mendapatkan taufik dari Allah, kalau dia benar-benar jujur ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ingin bangkit daripada kesalahan, ucapkan, berkatalah dengan perkataan yang benar, berkata dengan perkataan yang benar. Ini merupakan asbab yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan hadirin, kesungguh-sungguhan seorang muslim dalam menjaga lisannya, sebagaimana yang telah ia ingatkan, karena adanya keyakinan dalam dirinya bahwa tidaklah satu lafaz pun yang diucapkan kecuali ada yang menjadi saksi dari apa yang dia ucapkan. Allah berkata dalam Al-Quran, ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun hatid. Berikan Allah ingatkan. Sudah para salaf, ada perbedaan di kalangan mereka, apakah yang akan ditulis dan dipersaksikan kelak di hari kiamat adalah ucapan yang memiliki susunan huruf yang bisa dipahami, ataukah sebenarnya apa yang keluar daripada lisannya baik bermakna atau tidak bermakna akan dipertanggungjawabkan, atau semuanya akan dipertanggungjawabkan. Di sini juga berapa di dalam para ulama, ada yang menyatakan bahwa yang akan ditulis dan akan dipersaksikan adalah ucapan yang diucapkan dari para huruf-huruf yang diucapkan. Sedangkan para ulama menyatakan semua yang kuat dari para mulutnya, dan ini lebih kuat karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan nasrah. Allah menyebutkan dengan nasrah, yaitu Allah katakan ma yalfidu min qawlin min qawlin illa fi indefinitif. Yang dalam usul tafsir dikatakan oleh para ulama, ketika disebutkan sebuah kata dengan sifat indefinitif yaitu nasrah, maka mencakup semua makna daripada kata yang disebutkan. Makanya mencakup semua yang keluar daripada mulutnya, kelak Allah akan persaksikan di hari kiamat. Kemudian ikhwati wa akhwat, yang semoga Allah rahmati kita semuanya, di sini akan kami sebutkan bentuk-bentuk perkara yang harus kita kembali mengingat bahwa ini adalah perkara yang besar dan kewajiban daripada kita untuk menjaga lisan kita. Kita memperhatikan perkara-perkara berikut ini, dan ini merupakan penyakit-penyakit lisan dalam kehidupan. Untuk meningkatkan waktu, penyakit yang pertama daripada penyakit lisan yang tertuntut bagi kita, semoga Allah menjaganya, tertuntut bagi kita untuk selalu memperhatikan dan setiap apa yang kita ucapkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Perkara yang pertama dari penyakit lisan adalah al-ghibah. Penyakit pertama dari penyakit lisan adalah al-ghibah. Dan sangat banyak tentunya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga demikian peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga lisan kita, dari saudara kita. Dalam firman Allah tentunya kita mengetahui semuanya secara tegas dan jelas. Allah ingatkan, "Wa la yamkar ba'dhukum ba'dhan." أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا سكرهته. Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita melakukan ghibah. ولا يسكت بعضكم بعضا, janganlah di antara kalian sesama kalian melakukan ghibah. Dan merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan definisinya dan menunjukkan hadirin ketika Rasulullah menyebutkan makna dari semua sifat menunjukkan besarnya perkara itu. Ada kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah keterangan yang mungkin sifatnya adalah sifat yang kemudian diterangkan oleh para sahabat. Apa yang dimaknakan atau apa yang dimaksudkan? Jadi berkaitan dengan ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendefinisikan. Apa kata Rasulullah? Diriwayatkan dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah telah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan ghibah? Qalu, maka para sahabatnya sentak menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mendefinisikan ghibah secara ringkas, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah tatkala kamu membicarakan saudaramu, memperbincangkan saudaramu, menyampaikan ucapan tentang saudaramu, bima yakrah, dengan sesuatu yang dibencinya. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma yaqul? Wahai Rasulullah, lalu bagaimana kalau apa yang aku ceritakan, apa yang aku ucapkan tentang saudaraku merupakan perkara yang real, yang nyata? Adakah benar apa yang dia ceritakan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad ihtasahu." Kalau seandainya apa yang kau ceritakan tentang saudaramu itu adalah benar, maka sungguh engkau telah melakukan ghibah. Wa in lam yakun fihi, kalau seandainya apa yang kau ceritakan tentang saudaramu merupakan sesuatu yang tidak benar, faqad jahadta, maka sungguh engkau telah melakukan kedustaan terhadap saudaramu. Hadirin, tidak ada yang ringan yang berkaitan tentang menceritakan saudara kita seorang muslim. Tidak ada ringan menceritakan saudara kita berarti tentunya memperbincangkan kehormatannya, memperbincangkan kehormatan saudara kita. Hadirin, ini tentunya perkara yang sah. Maka ijma' kata para ulama, maka dinukilkan oleh Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Zahabi di dalam Tabar, dan para ulama yang lainnya al-zina min al-kabair. Sekarang para ulama menyebutkan as-sirqah wal-zina, pencurian, zina, wa syurb al-khamr, disebutkan al-ghibah. Dalam bahasa sederhana, menggosip sarah. Ini tentunya bagian daripada ghibah. Di dunia akan semakin besar dosa kita dan telah apa yang kita ceritakan merupakan perkara kebesaran. Bahkan seadanya kebenaran pun ketika dia menceritakan saudaranya hal itu terjadi pada dirinya, itu adalah zina. Apa artinya dia memperbincangkan? Apalagi dalam perkara yang ada kadang tidak jelas bagi kita, kemudian kita memperbincangkan saudara kita. Maka kata para ulama, al-ghibatu muharrabatun qalinuha wa kathiruha. Ghibah hukumnya haram, yang termasuk besar-besar, sedikit ataupun banyak. Karena ada kalanya seorang ghibah, ada kalanya dia hanya menyentil sebuah keadaan. Atau dia memancing, dia menyebut nama yang kemudian bersautan, menceritakan kehormatan saudaranya. Jadi katakan oleh para ulama yang berkaitan dengan ghibah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Apakah yang berkaitan tentang karakter orang ini, sifat-sifat orang ini, tentang fisik keadaan orang ini, ataukah daripada keadaan duniawi yang dimilikinya, ataukah dari harta yang dimilikinya, bisa menerbakkan kita dalam ghibah. Maka subhanallah, teramat indah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada para sahabatnya hifdzul lisan, untuk menjaga lisannya. Subhanallah. Sehingga ketika sebuah masyarakat tegak dalam keadaan menyadari pentingnya menjaga lisan, bahayanya ghibah, akan terjaga kehormatan. Kedua, terjaga kehormatan dalam kehidupan masyarakat. Suatu saat dalam hadis, coba perhatikan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu saat Aisyah bercerita tentang sesuatu. Menceritakan sesuatu yang sederhana. Tapi apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut Aisyah di kala itu adalah ucapan yang sederhana. Tapi kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah menceritakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaranya, sesuatu yang biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law mujizat dima'il bahr. Kalau seandainya, atau apa yang kamu ucapkan ini, kalau dicampur dengan air lautan, maka sungguh air lautan ini semuanya akan tercemari dari apa yang kamu ucapkan. Subhanallah. Dosa pemosa untuk siapa? Untuk Aisyah. Sebagai pelajaran baginya dan pelajaran untuk umat ini. Yuk ada kalau seorang berkata dalam kehidupan kita hanya untuk mengisi waktu luang, hanya untuk menebar khira wa khair, dengan tanpa adanya tabayyun dan tasabbur, dengan tanpa adanya kemaslahatan, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menciderai saudaranya. Allah mustahil. Coba perhatikan Aisyah yang menginginkan kebaikan, al-jannah, wanita yang mulia, berkata dengan sesuatu yang sederhana, tapi diperingatkan oleh Rasulullah, wallahi demi Allah, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah berucap dengan kalimat, dengan satu kata, kalau disampurkan dengan air lautan, saya akan tercemari air lautan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara mutlak di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum haram, inna dima'akum wa amwalakum." Dalam lafaz yang lainnya dikatakan wa a'radukum, kehormatan-kehormatan kalian haram, kehormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana darah-darah saudara kita kaum muslimin itu haram, harta mereka adalah haram, kehormatan mereka adalah perkara yang haram. Tidak mungkin bagi kita kalau sekedar menyayat saudara kita hanya setetes darah saya keluarkan, itu tidak mengapa. Kemudian dia berkata, hanya saya ambil 1 rupiah. Hadirin, hak dan sama itu adalah hak saudara kita, darahkah walaupun cuma setetes, harta walaupun cuma 1/2 rupiah, kehormatan walaupun setengah penggal atau sepenggal kalimat kita ucapkan kepada saudara kita, tidaklah 1 jam kita memperbincangkan saudara kita, tetapi selama itu adalah kehormatan saudara kita, berarti kita membicarakan sesuatu yang asalnya Allah haramkan. Asbab yang dengannya harta kaum muslimin itu menjadi halal, ada sebab-sebabnya dalam syariah. Kapan darah seorang muslim boleh ditumpahkan, seorang boleh dipenggal lehernya, ada sebabnya. Kehormatan saudaranya kapan boleh diperbincangkan, ada sebabnya. Siapa yang menerangkan sebab? Apakah setiap kita berhak untuk membentuk sebab? Tidak. Kalau setiap kita mencari sebab, setiap kita memiliki alasan, akan hancur kehormatan setiap saudara kita. Dengan alasan setiap kita, saya menimbang maslah wa mafsadah. Setiap orang menyatakan saya karena keinginan agar umat selamat, katanya, subhanallah, yang kemudian mencidrai kehormatan saudaranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teriak mengingatkan kepada ahli jannah, kepada para sahabatnya, dia berkata di sautin rafi'ah, dengan suara yang kencang dia berkata, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yuqbil iman ila qalbih la tuqbil muslimin. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, yang belumlah keimanan sampai kepada hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tuhayyiruhum, janganlah kalian menjatuhkan kehormatan mereka. Wala tattabi'u auratihim, jangan kamu mencari-cari untuk menyingkap aurat saudara kamu. فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِي, siapapun kita yang berupaya untuk menyingkap aurat saudara kita, mencari kesalahan saudara kita, maka jazanya kelak Allah akan singkap auratnya. تَتَّبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, bisa ya Allah akan singkap auratnya walaupun dia menyembunyikan di dalam rumahnya. Hadirin rahimahullah wa iyyakum, satu saat dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Isra dan Mi'raj, dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang kaum yang menyayat-nyayat dengan sesuatu tembaga, kukuh tembaga ke mukanya. يخمشون وجوههم, merobek-robek, menyayat-nyayat mukanya. Maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man haula'i Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Siapa yang merobek-robek, menyayat-nyayat mukanya sendiri? Maka Jibril berkata, "Haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas." Mereka itulah yang suka memakan mayat-mayat saudaranya. Mereka itulah orang-orang yang suka menyayat atau memakan mayat-mayat saudaranya. Maksudnya apa? Mereka telah melakukan ghibah untuk saudaranya, memperbincangkan. Yaqa'una fi a'radihim. Mereka telah mencederai kehormatan saudaranya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, kata Rasulullah, "Inna min arba riba al-istita'atu fi haqqil muslim." Kita mengetahui bagaimana besarnya dosa riba. Bagaimana setiap kita tentunya walhamdulillah berupaya jangan sampai masuk di dalam harta kita, harta yang haram. Bagaimana kita berupaya jangan sampai harta riba masuk dalam kehidupan kita. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita harta riba. Satu rupiah pun kita tidak riba. Kalau itu riba, subhanallah. Tapi ingatkah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muqbil Asy-Syaibani dan para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbar riba," sesungguhnya riba yang paling dahsyat, "al-istitalatu fi haqqil muslim," ketika dia melepaskan lisannya dalam kehormatan saudaranya, itu akbar riba. Alangkah mengenaskan. Kita bisa menjaga harta kita. Kita bisa menjaga harta kita daripada riba. Tapi kita tidak bisa menjaga daripada sesuatu yang paling dahsyat daripada riba. Yaitu lisan kita. Sehingga kita menciderai saudara kita. Kemudian para ulama salaf, mereka sangat berhati-hati yang berkaitan tentunya dengan menyebutkan kehormatan saudara muslim. Dan mungkin hadirin dan hadirat, kalau kita perhatikan, sangat menakjubkan para ulama salaf dan menjaga lisan. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk melihat Abu Bakar, dan pada waktu itu Abu Bakar mengulurkan lisannya dan memegangi lisannya. Dia seperti ini. Lalu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seperti ini, dia bertanya, "Ada apa kerana?" Dan keadaan bersedih, Abu Bakar menyatakan, "Ghafarallahu laka," semoga Allah mengampuni kamu wahai lisan, saya memegang lisannya. Subhanallah, kehati-hatian para salaf dalam menjaga lisan. Bahkan Umar bin Khattab beliau berkata, memberikan nasihat kepada kita untuk kita melepaskan daripada penyakit ini, penyakit gosip, penyakit ghibah. Obatnya kata Umar bin Khattab, "Alaikum bidzikrillah fa innahu lahu syifa." Perbanyak lisanmu untuk berzikir kepada Allah. Perbanyak untuk mengingat Allah. "Fa innahu lahu syifa." Itulah obatnya. Sangat jujur. Dan kita sajung, jangankan kita berkaca dengan para salaf. Kita melihat dan berkaca dengan para salaf di masa kita. Jauh! Kita melihat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala tidak pernah membiarkan waktunya kecuali untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum dengarkan bagaimana ceramah-ceramah beliau. Sembari beliau menunggu naik ke mimbar, akan terdengar daripada suara beliau yang terekam dengan mic menyatakan astagfirullah, memohon istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat, suatu saat melihat Syekh Abdul Hussein Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa atalahu Allah umrah wa syafahu Allah, kita lihat suatu saat beliau kita lihat merenung. Kemudian ketika kita mendekat, ternyata beliau dalam keadaan murajaah hafalan beliau terhadap Al-Quran, membaca dengan suara pelan tapi cepat. Jadi kita lihat para ulama, masya Allah, sudah terjaga mereka. Para ulama terjaga, terjaga lisan mereka, terjaga tangan mereka, sudah tidak berucap dengan ucapan kecuali dengan ucapan yang baik. Tidak tangan mereka bergerak untuk menulis kecuali menulis yang baik. Ini para ulama. Maka dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala seorang tabi'i, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajul yastaghillu bi'uyub ghayrihi wa yatruku 'uyub nafsihi fa'lam annahu qad ubtiha bih." Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, saat engkau melihat seseorang yang menyibukkan atau selalu menyingkap aib, benar itu aib saudaranya, benar itu kesalahan saudaranya, tapi suruh dia untuk selalu menceritakan aib saudaranya. Apakah menceritakan dengan lisannya, ataukah menceritakan tentunya dengan tangannya, melalui telefonnya, melalui blog-blognya, melalui internet atau yang lainnya. Kalau kau lihat orang yang sibuk seperti ini, walaupun mungkin benar dia suka aib, benar, tetapi kata beliau, dalam sisi yang lainnya dia lupa untuk muhasabah kepada dirinya. Orang ini sedang dalam keadaan tertipu, sedang dalam keadaan tertipu. Makanya subhanallah, para ulama setelah mereka memperbincangkan, katakan dalam Al-Jarh wa Ta'dil, siapa yang berhak untuk direkomendasi dalam keilmuan mereka. Kalau kita lihat subhanallah, kehati-hatian mereka dan pertimbangan mereka, dan bagaimana ada kalanya di antara mereka saling mencukupkan, masya Allah, itu di antara para ulama, di antara para ulama. Maka tentunya sangat mengenaskan kalau seandainya yang menyibukkan dengan aib saudaranya adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala pernah berkata, ditanya beliau tentang orang yang ingin memberikan kemanfaatan dengan memperbincangkan kesalahan-kesalahan, dilihat yang bertanya bukanlah seorang yang alim, bukanlah pada kapasitasnya dalam keadaan yang bertanya adalah seorang talibul ilmi di jami' Islamiyah, masya Allah, dijawab oleh Syekh Fathul Rahim, "Wala tashtaghil bima la ya'nik." Jangan bersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya darimu, yang tidak mendatangkan kebaikan untukmu. Berikan nasihat nasihatnya subhanallah. Hadirin rahimakumullah, para ulama mereka berupaya untuk melatih umatnya untuk menyibukkan dengan perkara-perkara yang nyata, yang jauh lebih manfaat, jauh lebih manfaat. dalam kehidupan. Tentunya karena memang kita melihat dengan kapasitasnya. Masya Allah, hikmahnya seorang ulama sangat menakjubkan. Tidaklah apa yang setiap mereka dengar, mereka sampaikan. Bahkan sesuatu yang kita lihat itu ada perkara yang besar, ketika akan menimbulkan sesuatu ditahan oleh para ulama. Suatu saat, Syekh Fauzan ditanya di acara Radio Nurun Al-Darab, Radio Iza'atul Quran. Tentunya kita tahu bagaimana yang ditanya adalah Syekh Fauzan. Yang ditanya adalah Syekh. Dan mendengarkan adalah rakyat Saudi yang tentunya Masya Allah. Secara umum, negeri ini adalah negeri Saudi. Ditanya beliau yang berkaitan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bila umat itu tidak menghibah dan tidak menceburkan dalam sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau memberikan sesuatu yang tidak perlu bagi umat, bahkan ada kalanya akan menimbulkan kecurigaan kepada seseorang yang tidak berhak untuk dicurigai. Ditanya beliau, ya Syekh, apa kebenaran tentang perkataan bahwasanya neraka itu tidak ada di yang disebutkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kita mengetahui kalau kita ditanya, oh ini tidak ada dalam ajaran, kita akan jawab, oh karena onar ini tidak benar, demikian, mungkin demikian. Dan apa yang disebutkan kepada Syekhul Islam mungkin kita akan jawab, tidak memperdulikan. Tapi coba kata Syekh, beliau katakan, maya hukum hadis soal, apa urusanmu dengan pertanyaan seperti ini? Hal yang suruh bihi imanakum, apakah dengannya keimanan kamu akan bertambah naik? Subhanallah. Sampai belum kata, tidak ada. Saya kira tahu. Masya Allah, seorang ulama. Dan mungkin kita akan, kalau akan, atau ditanya kepada kita akan menjadi perkara tidak. Ini harus ditahu oleh umat, melebihi daripada perkara menahas, mungkin akan berkata demikian. Tapi subhanallah, mereka mengajarkan kepada kita dengan melihat dan memperhatikan setiap kita agar melihat bagaimana kapasitas kita, apa kemanfaatannya, apa kemaslahatan mudharat. Kata bin Mati kata ayu haditha di kulli ma yasma, kata Rasulullah SAW, cukup seorang dikatakan dusta kalau dari setiap apa yang dia dengar dia ucapkan. Mungkin benar yang dia ucapkan, tapi lisannya tidak pernah bisa sabar untuk bersabar. Tidak pernah bisa menjaga lisannya, terasa berjemur kemur dalam dirinya. Kalau dia mendengarkan apa-apa yang diluarkan, dia disampaikan. Dia ucapkan, dia ceritakan. Kalau sudah menceritakan, rasanya pong. Bertemu dengan orang lain yang belum mendengarkan, disampaikan lagi. Kamu tahu tidak seperti ini, yang berkait dengan bulan. Hingga hari-harinya, subhanallah, terisi dengan suatu yang dalam keadaan, kata Hasan al-Basri, Hasan al-Basri rahimahullah, dalam keadaan terpercaya. Dan lebih mengerikan lagi kalau seandainya yang dikhibah adalah ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, itu lebih mengerikan. Berkata Al-Imam Ibn Asakir, kata beliau, man ibtalahu bi khibati al-ulama ibtalahu Allah bi mautil qalb. Orang yang mendapatkan bala ketika dia ghibah, menggosip para ulama, ini berarti mendapatkan cobaan. Maka orang yang seperti ini, Allah akan turunkan bala dengan matinya hati orang ini. Tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang yang saleh. Jadi kalangan para ulama. Makanya subhanallah, jaga lisan kita terhadap para ulama. Jangankan kepada para ulama, untuk saudara kita sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau melihat kesalahan pada saudaramu, munculkan mahmala, munculkan kemungkinan-kemungkinan untuk saudara kita. Ini saudara kita, apalagi kepada para ulama. Hadirin, luhubul ulama masmumah dalam para ulama. Dagingnya para ulama itu beracun. Kata para ulama, luhubul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Hati-hati. Jangan kita memudahkan untuk mengucapkan untuk para ulama sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan mereka. Makanya ikhwanillah, riba, tidak ada yang ringan dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, kalau seandainya dia menceritakan tentang sebuah kedustaan, maka sifatnya ini haram secara mutlak, baik dia muslim ataukah kafir. Kalau itu kedustaan, jika ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-kadhibu 'ala asy-syakhs haramun kulluh, sawa'an kana musliman aw kana kafiran. Menceritakan dengan sesuatu yang dusta asalnya adalah haram secara mutlak. Apakah itu berkaitan dengan seorang muslim ataukah dia seorang kafir? Maka kata para ulama, jangan menimbang seperti lalu bagaimana ketika diceritakan itu hak mereka lebih besar. Loyalitas kita tentunya berbeda-beda. Semakin besar keimanan saudara kita, semakin besar cinta kita kepada mereka. Maka demikian tentunya, ketika mereka semakin, atau ketika dia melepaskan lisannya, riba, kebarangan semakin tinggi ilmu dan keimanannya, maka dosanya akan semakin besar. Dosanya akan semakin besar. Kalau kepada sekedar seorang muslim kita dikatakan telah melakukan akbar riba, riba yang paling dahsyat, lalu bagaimana ketika kita menghina para ulama? Kemudian bagaimana upaya kita untuk melepaskan dari riba yang ada kalanya menghampiri dalam kehidupan kita? Saya nukilkan perkataan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن ابتدته. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kafarah bagi orang yang melakukan ghibah yang akan menghapuskan hukuman daripada atau ketentuan yang harus dilakukan oleh orang yang ghibah, di antaranya adalah an tastaghfir liman tastaghfar. Kamu beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Apa yang kita ucapkan? Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ini yang pertama. Yang kedua disyaratkan oleh para ulama, oleh sebagian para ulama, disebutkan oleh beliau al-istihlal min akhi. Dia meminta maaf. Dia meminta kehalalan terhadap saudaranya. Walaupun sebagian para ulama menyatakan, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala belum memberikan pertimbangan kepada kita, apabila kita telah akan menimbulkan kerenangan hubungan terhadap saudaranya, maka juga disyaratkan untuk mendatangi orang itu kemudian meminta istihlal. Kalau dikhawatirkan akan mungkin menimbulkan amarah dan kerenangan, maka dia pada saat itu hendaknya dia mendatangi tempat-tempat yang dia melakukan ghibah. Diwajibkan dia mendatangi kepada siapa dia pernah menyampaikan perbincangan, kemudian dia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan merupakan kesalahan, dan kemudian dituntut baginya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Annahu la yahtaj ila i'lamihi, bal yakfihi al-istighfar wa dhikruhu bi mahasini ma fihi min al-mawaqif alladhi ihtaraha fiha." Dikatakan la yahtaj ila i'lamihi. Tidak mengapa untuk kita tidak mengabarkan kepada orang yang kita ghibah. Cukup bagi kita bal yakfi al-istighfar. Kita beristighfar minta ampun kepada untuk kita dan untuk saudara kita. Dan hanya kita menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita. Minal mawa'atin, di tempat-tempat yang kita sebutkan riba di dalamnya. Ini ingatkan oleh beliau. Kemudian perkara yang kedua dari penyakit lisan yang berikutnya adalah an-namimah, menyebarkan gosip untuk memunculkan permusuhan, menyebarkan perbincangan untuk memunculkan permusuhan. Dalam bahasa kita dikatakan mengadu domba. Dikatakan oleh para ulama, an-namimah adalah naqlu kalami qawmin ila qawmin ala jihati iksad lainahum. Memindahkan, menukilkan perbincangan segolongan kaum kepada kaum yang lainnya dengan niat untuk merusak hubungan di antara mereka. Dan kita mengingat, ikhwati fillah, rahminallahu iyakum, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencelah para pelaku namimah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wa la tuti' kulla hallatin mahin hammazin masya'in binamim manna'in khairi ma'tudin asim." Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjauh orang-orang yang suka menebar, menjauh daripada orang-orang yang suka menebar namimah, masya'in binamim, yang berjalan kemana-kemana, kemana-mana untuk menebar sebuah permusuhan. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab adanya orang yang diazab di hadapan kubur, mendapatkan azab di kubur. Maka di antara sebab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. Adapun yang diazab ini, yang diazab kubur ini, saat ini kata Rasulullah, karena dia pernah melakukan an-namimah, menebarkan permusuhan di antara dua saudara. dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namamun." Tidak akan masuk surga seseorang yang sifatnya adalah namam. Suka mengadu domba. Kemudian permasalahan ini ya ikhwata merupakan permasalahan besar. Bersedia hendaknya berhati-hati dari setiap sesuatu yang disampaikan kepada kita tentang saudara kita. Bisa jadi apa yang dinukilkan kepada kita ini adalah riba, ataukah itu merupakan azurka, kerusakan, atau bisa jadi apa yang dinukilkan kepada kita itu adalah upaya untuk mengadu domba. Dan kita perhatikan, bukanlah kita untuk mencurigai saudara kita yang berbicara kepada kita, tetapi hendaknya apa yang kita perbincangkan itu hendaknya diperhatikan. Tatkala berkaitan dengan saudara kita, tatkala berkaitan dengan saudara kita, ada sisi masalah apa tatkala kita memperbincangkan saudara kita. Kalau seandainya setiap kita memperhatikan sisi maslahat dan mudharat dari apa yang dia dengarkan atau apa yang dia ucapkan, akan terjaga hatinya. Setiap dia mendengar saudara berbicara tentang suatu, maka diingatkan. Ada seorang salaf spontan ketika ada orang yang baru memulai berbicara tentang menyebut saudaranya, baru menyebut sebulan, maka dikatakan oleh seorang ahli itu menyatakan, apakah telah kamu siapkan tengkapan untukmu? Apakah kamu telah siapkan anu? Apakah kamu telah persiapkan sesuatu yang dengannya kamu siap untuk mati dan menanggung dari berapa yang kamu ucapkan? Hadirin, tidak ada yang ringan ketika pembicaraan itu berkaitan dengan saudara kita. Tidak ada yang ringan. Apalagi yang sifatnya adalah mungkin orang datang untuk makan dan minum. Karena berat tentunya ketika ada orang yang menceritakan kejelekan, kita baca dia. Karena usulnya memperbincangkan saudara kita, usulnya asalnya tidak diperkenankan kecuali adanya nilai maslahat yang rajih. Nilai maslahat yang rajih. Makanya para ulama nanti kita sebutkan di antara yang boleh kita perbincangkan adalah seorang yang al-mujahad, melakukan mujahadah syuh. Orang yang memang mempertontonkan kejelekan. Mulai masalahnya tentunya. Dan nanti sebagai penutup akan kita sebutkan golongan siapa yang boleh diperbincangkan. Dan itu kita bisa mengukur bahwa apa yang dikatakan memang ini wajar dan diperbolehkan. Tetapi secara umum tentunya, nanti atau apa yang kita dengarkan, hendaknya kita hati-hati. Bisa jadi apa yang kita dengarkan ini adalah namimah ketika berkaitan tentang sebuah kaum atau kepada seseorang. Di sini kuatul billah rahimallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayatnya untuk kita berhati-hati. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan ini merupakan perbuatan merusak di atas bumi, di atas muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Janganlah kamu berupaya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mencintai kerusakan. Dan termasuk ifsad kepada para ulama adalah menyebarkan namimah, upaya untuk merusak hubungan dua saudara, menimbulkan kebencian di antara mereka. Juga demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajru fil ardi mufsidin." Allah mengingatkan kepada kita untuk kita jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Bahkan upaya yang paling mendasar dari asal hubungan yang harus kita tegakkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan selalu berupaya. Hendaknya kita selalu berupaya untuk memperbaiki hubungan saudara kita. Ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kata para ulama, tidak ada yang lebih merugikan dalam kehidupan melebihi dari berhilangnya persaudaraan. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan bagi kita, kata para salaf, kecuali hilangnya persaudaraan. Dan ini tentunya hadirin rahimahullah wa iyyakum, perkara yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Saat kita datang di hari kiamat, setelah panggil kita, tidak ada yang lebih selamat kecuali seorang hatinya dan lisannya selamat daripada kehormatan saudaranya. Tentunya perkara yang paling banyak akan menjerumuskan ke dalam neraka, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah lisan. Kemudian diikuti dengan ma'ayna sakhidai, yaitu apa yang ada di antara dua bahagia. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw isla'in bainan nas, wa man yaf'al dhalik fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Allah berfirman, tidak ada kebaikan di kebanyakan perbincangan yang mereka ucapkan kecuali man amara bi shadaqah, seorang yang memerintahkan sedekah. Aw ma'rufin, atau memerintahkan perkara yang baik. Aw isla'in bainan nas, atau mengupayakan bagaimana membina hubungan baik saudaranya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu orang yang perbincangannya adalah bagaimana dia mencegah perkara yang mungkar, atau mengingatkan orang untuk bersedekah, memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang memberitakan bagaimana kita memperbaiki hubungan. Orang yang berupaya seperti ini, Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalika fasawfa nu'tihi ajran 'azima," sungguh kami akan menganugerahkan kepadanya pahala yang besar. Lebih selamat tatkala kita berjumpa, tatkala kita duduk, tatkala kita bercengkrama, berbicara, adalah kita bersama dengan perkara yang baik. Dan yang paling baik adalah apa yang disebutkan dalam ayat, walaupun ada sisi yang mubah. Dan waspada ketika tatkala kita duduk, tatkala kita bersebut ramah, mulai melebar kepada saudara kita, apalagi yang berkaitan dengan hak mereka. Apakah itu berkaitan dengan dunia mereka atau apakah yang lainnya? Jadi macam oleh para salaf, ada kalanya penyakit yang paling berat seperti ini lebih banyak menimpa para wanita. Lebih banyak menimpa para wanita. Sehingga ada kalanya apa yang terjadi pada saudaranya dalam keadaan bukan urusannya pun diperbincangkan, dan urusan dunia pun diperbincangkan. Apa maslahatnya saudara kita, atau apa maslahatnya bagi kita? Dan kalau kita menanamkan kecurigaan atau muncul satu hal yang tidak suka pada diri kita, tatkala saudara kita memiliki sesuatu yang baru atau memiliki sesuatu yang bersifat duniawiya, tapi kata para ulama, ini yang paling banyak menjerumuskan wanita untuk melakukan ghibah atau memperbincangkan, dari mulai sisi dunia sampai kehormatan. Subhanallah, apa urusannya saya memberi sesuatu yang kecil? Anak tetangganya memberi sandal yang baik, tidak tahan misalnya, apa sih pula membeli sandal yang mewah, membeli ini, admikir, diceritakan. Bila urusan dunia sudah terjembak dalam perkara riba, oh si pula, si pula anak itu tidak zuhud, oh si pula anak tidak wara, apa urusannya? dalam perkara dunia sekecil ini mereka melakukan riba, memperbincangkan. Kecuali tentunya kalau dia sudah mempersiapkan tangannya dengan kuku tembaga yang sebenarnya dia mempersiapkan untuk menyayat melihat mukanya, mungkin baginya untuk melakukannya. Makanya khususnya para ummahat dan para akhwat, jaga lisan, jaga kehormatan saudari-saudari yang lainnya. Tidak ada yang lebih selamat melebihi dari perkara yang seperti itu. Apabila dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya penduduk yang paling banyak di neraka adalah dari kalangan wanita. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan lebih jelas lagi, akal sesatnya ahli jannah, penduduk yang paling minim menghuni surga, adalah wanita. Yang terakhir disebutkan adalah karena lisannya. Disebutkan wayakun lal ashiri, mereka mengkufuri daripada para suaminya. Kemudian disebutkan dalam sebab yang lainnya, wayukun lal ashiri, mereka memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, yaitu makna atau yang lainnya. Makanya hadirin dan hadirat, menjaga lisan merupakan keutamaan dan merupakan kemenangan dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa upaya yang terbaik kalau seandainya menebarkan kebencian adalah satu yang paling jelek, maka kebalikannya, orang yang berupaya itu selalu membenahi hubungan, itulah yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyan was-salah was-sadaqah." Tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian dengan amalan yang lebih mulia daripada derajatnya puasa, salat dan sedekah? Kalau mereka berkata para sahabat, "Bara ya Rasulullah." Mereka menginginkan, "Iya wahai Rasulullah." Qal, maka Rasulullah bersabda, yang mengalahkan itu semuanya adalah islahul dzatil bain. Yaitu berupaya untuk memperbaiki hubungan. Wahai ikhwata, ketika kita memunculkan sikap husnuzan kepada saudara-saudara kita, jauh lebih selamat dalam kehidupan kita. Pertanggungjawaban kita kelak di hari kiamat akan ringan. Dan setiap kita menempati pada posisinya, setiap kita menempatkan sesuai kapasitasnya, itu jauh lebih selamat. Ada yang kita katakan, ya akhi, kenapa kamu menyibukkan seperti ini? Dia katakan, kadang-kadang alasannya menggelikan. Salaf itu berkata, "Idza sakatta anta faman yubayyin lin-nas." Kalau aku diam, siapa yang akan membenahi umat manusia ini? Siapa yang akan mengabarkan kepada mereka? Subhanallah. Lupa. Bukannya dia diam, bahkan bukan dia yang mewakili, kalau kita perhatikan sangat menggelikan. Apa kapasitasnya? Kadang-kadang kita menyatakan mencela sebuah prinsip Mu'tazilah. Para Mu'tazilah itu menyatakan, mensifati para ulama salaf dengan menyatakan, "Hum rijal wa nahnu rijal." Kenapa mereka jagoan? Kami juga jagoan. Itu Mu'tazilah. Kita semua mereka. Tapi ada kalanya jagoan itu juga nampak pada diri kita. Syekh Rabi'ah, dia adalah orang yang al-jarh wa ta'dil. Kita pun tidak kalah untuk memiliki sifat apa? Jarh wa ta'dil. Siapa kita? Dan siapa Syekh Rabi'ah? Apakah kata-kata kita? Dan siapa Syekh Rabi'ah? Dan apakah sudah ada mencukupi atau belum? Apakah dia yang diwakili untuk mencukupi manusia untuk menerangkan perkara ini? Subhanallah. Kalau sudah kita berbicara dalam permasalahan yang bukan pada tempatnya dan bukan pada kapasitasnya, apa jadinya? Dia selalu menuduh orang yang dia mahu, orang yang diam, orang yang pendiam. Tidak mau berbicara. Berarti kesimpulan adalah demikian. Bukan sekadar menimbulkan ghibah. Bukan sekadar menimbulkan sesuatu yang akan menjadikan saudaranya marah. Bahkan beri hal yang paling asasi. Dia telah melakukan kerusakan. Kalau tak cuma mereka nak dihina, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Panjangkan sahaja Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwani fillah, rahimallahu wa iyyakum. Sebagai penutup, sebenarnya masih banyak permasalahan dan insyaallah kita bahas pada waktu yang lainnya tentang penyakit-penyakit lisan. Saya mungkinkan yang berkaitan tentang ghibah ini, kapankah kita diperbolehkan untuk menceritakan, untuk berbicara yang berkaitan dengan saudara kita? Secara ringkas ada beberapa keadaan. Yang pertama, dikatakan dengan ghibah ketika seorang ingin menyampaikan kezaliman yang diperlakukan padanya. Yaitu seorang yang mutadallim, yang diperlakukan zalim oleh saudaranya. Maka dia berhak untuk menceritakan, tetapi ingat, ada kalanya kita mau tahu, kita dulu kemudian kita cerita kepada semua orang yang tidak ada maslahatnya dan tidak ada jalan untuk menyelesaikannya. Maka pun kalau seandainya kita perlu menceritakan, kita ceritakan yang di situ ada maslahat dan ada jalan untuk menyelesaikan. Maka para ulama juga mengingatkan, kalau seandainya dia berbicara kepada semua orang, maka jatuhlah dia dalam perkara kalau kesah. Kepada semua orang disitu. Maka pertama kali tentunya ketika kita mendapatkan seperti ini, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Secara jujur, kita mengadu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Dan kalau kita mampu bersabar, kita bersabar. Tapi kalau seandainya ada kebaikan untuk kita berbicara, kita sampaikan kepada seorang yang memang berhak untuk mendengarkannya, yang sehingga dengannya tertahan kezaliman atau orang yang tidak terjatuhkan lagi dalam upaya untuk menzalimi. Makanya hadirin, ada kalanya terjadi kita anggap kezaliman, tapi itu hakikatnya subhanallah, mungkin kita katakan kezaliman, tapi tidak sangat layak, sangat tidak layak. Kalau kita ceritakan ada seorang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, dia ceritakan tentang orang tuanya. Orang tua saya ini, dia merasa penuh ini. Saya punya orang tua, saya lihat dia itu tidak adil, demikian. Subhanallah. Orang yang pernah menjaganya, orang yang pernah merawatnya, yang menyusuinya. Dan kalau orang tua kita bergerak untuk meletakkan kita di pinggir jalan kepada tinggal, siapa yang merawatnya? Tapi sekian kali kita mendengarkan bagaimana seorang itu menceritakan, dia menganggap dia dalam posisi mutadallim katanya. Ya akhi, ini tempatnya. Kenapa siapa? Dan ada masalah apa? Apakah dia sudah tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya? Atau kesalahan ilmu nisannya tidak mau lagi berbicara? Jaga kehormatan orang tuanya. Nah, jaga kehormatan orang tua. Makanya, tidak semua yang diperbolehkan kemudian secara umum. Oh, berarti selama kamu tak boleh, boleh tak cerita? Keras apa yang kita kendaki? Nah, itu kesalahan. Ada kalanya kita memahami 6 perkara yang dengannya boleh kita ghibah, kuburan kita lepaskan untuk berkata dari apa yang terjadi ketika kita melihat saya sudah masuk dalam salah satu dari 6 sifat itulah. Yang selanjutnya, adalah seorang yang ingin menerangkan keadaan seseorang. Menerangkan keadaan seseorang. Biodata seseorang. Itu diperbolehkan. Itu pun sebenarnya ketika dibutuhkan. Dibutuhkan. Ketika ada orang yang mau menikah, seumpamanya. Dia bertanya, bagaimana si fulan? Maka boleh bagi kita menceritakan. Tapi tentunya, apa yang kita ceritakan itu hak ada padanya. Oh, dia orangnya baik, masya Allah, pekerjaannya demikian, orangnya sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini berkulitkan, ini maaf. Tapi kalau ada hajat bagi kita, buat apa yang kita ceritakan? Oh, sepulang dia beli mobil seperti ini, mobilnya demikian. Buat apa diceritakan? Urusan dunia diceritakan. Boleh benar, jadi riba. Tidak setiap orang suka kalau diceritakan dunianya. Maka tahan urusan kita. Ketika kita tarif, ingin menyampaikan suatu hakikat, keadaan seorang pun pada tempatnya. Lil hajah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan, wa ammal mu'awiyah dan mu'awiyah fasa'lukun la mana lah. Dia orang tidak punya uang, kata Rasulullah. Satu sisi, kata para ulama, bagaimana Rasulullah tidak mengutai perkara yang gaib. Kenapa? Karena nanti mu'awiyah jadi apa? Khalifah. Jadi khalifah. Tapi apa kata Rasulullah sebelumnya? Ya dia orang ada yang terjadi pada saat itu. Sa'lukun la mana lah. Tidak punya uang. Dengan tidak punya uang. Lama-lama. Nah. Ini menceritakan. Mu'arif. Menerangkan tentang keadaan saudaranya. Tapi ada hajah. Dan ada kemanfaatan. Dan selanjutnya. Wa mu'afir. Orang yang memberikan tahzir. Ini kepada tempatnya. Sesuai kapasitasnya. Pada waktunya. Dan ada maslahat rajah. Karena ada asli yang ta'lir dari para ulama. Adanya maslahat yang jelas. Adanya kejelekan yang terkurang. Selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang yang menceritakan tentang beliau. Menceritakan tentang kepemimpinan beliau di waktu haji. Benar, maka dia ingin mengingatkan tentang orang ini. Tak kala kaum muslimin berkumpul di kota Mekah untuk menyiapkan haji. Jadi dia memperbincangkan. Dia memperbincangkan kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab dan pada kapasitasnya. Dan hak beliau dengan keilmuan beliau. Untuk memperingatkan orang ini. Tapi apa kata para ulama? Apa kata para sahabat? Ya Amir al-Mu'minin, wa Amir al-Mu'minin, seandainya kau tunda apa yang kau akan sampaikan tentang orang-orang itu, setelah kau telah sampai ke kota Madinah dan kau kumpulkan orang-orang yang ruqala, itu akan menjadi lebih aman. Karena saat ini berkumpul beragam manusia dengan beragam tingkatan pemahaman yang ada. Subhanallah. Ditunda oleh Umar ibn Khattab sampai pulang ke kota Madinah baru dikumpulkan disampaikan. Subhanallah. Kemungkarannya jelas, kemungkarannya jelas. Pelakunya jelas. Di masa apa lagi yang subhanallah. Tapi karena semuanya menimbang sisi maslahat dan mudharat. Apalagi kalau saya didengarkan oleh orang-orang yang beragam pola pikirnya pada musim haji. Itu dunia mungkin akan mendatangkan modal, maka diusulkan untuk ditunda. Ini pengamalan dari sabda Nabi untuk menjaga lisan kita dan juga upaya untuk menempatkan perkataan sesuai pada tempatnya, sesuai pada tempatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah seorang yang menampakkan kefasikan, menampakkan apa? Kefasikan. Tidak malu dia menampakkan, menampilkan dirinya, mujaharah, mempertontonkan kefasikan. Halayhoto. Polis, kita sedang menjelaskan dia. Karena dia sudah menampakkan. Nah, yang selanjutnya, wamustasin, orang yang mencari fatwa. Bagaimana caranya kembali kepada adat? Sebagaimana ada adat al-fatwa, ada adat al-mustafti. Bagaimana adat mustafti? Sebutkan. Bukan sembarangan kita minta fatwa. Sebutkan. Kalau berkaitan dengan orang lain, harus semua dalam keadaan keras. Dalam keadaan semuanya sudah memahami. Atau apa yang akan ditanyakan adalah hal yang wajib. Sehingga dia menanyakan dengan sesuatu yang samar atau sesuatu yang sifatnya masih jamal atau ketidakjelasan atau yang lainnya yang kita bawa kalau para ulama jelas seperti ini. Yang selanjutnya, waman talab al-i'ana fi izalati munkar, orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ini yang diingatkan. Dan ayuhal ikhwah wal akhwat, rahimanallah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf tentunya banyak kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan penjagaan kepada kita semuanya, rahmatnya dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi kita untuk kita menjaga lisan kita. والله أعلم بالصواب أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته